Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina. Man yahdihillah falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabina wa sayyidina muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi isan ila yawmiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutakabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian yang berbahagia, dan mudah-mudahan jadi waktu pagi penuh berkah pada kita sekalian. Pada kesempatan pagi ini kita akan mengkaji bahasan akidah. Ini sebenarnya kelanjutan dari kajian kami di Masjid Al-Ikhlas Karangbendo yang ada di Jogja, pembahasan akidah dari kitab Syahrus Sunnah. Saya belum punya buku terjemahannya, tapi sepertinya sudah ada buku terjemahannya, bisa lihat di pasaran. Syahrus Sunnah karya Imam Al-Muzani. Saya sisa beberapa pembahasan saja, saya ingin lengkapi. Nanti jika susunan saya dalam bentuk tulisan sudah lengkap, saya akan buka majelis untuk mulazamah, artinya belajar secara private, secara langsung, bisa lewat Zoom. Dan sebenarnya pernah saya rilis buku ini tapi masih pra-rilis, Belajar Akidah Dengan Mudah, Prinsip Akidah dari Syarh Sunnah Al-Muzani Asy-Syafi'i. Ini sudah pernah saya bahas tapi belum rampung. Ini cuma menerjemahkan dari beberapa syarah atau penjelasan para ulama. Sekarang penting sekali kita mengenal mengenai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan mereka, dan kita urutkan sahabat yang paling mulia siapa dan keutamaannya. Ya, nanti kita akan lihat di kesempatan kali ini. Silakan langsung merujuk ke pembahasan kami di rumaiso.com. Baik, sebentar, yang di Zoom saya berikan linknya. Lihat artikel kami yang terbaru di berikan nanti di ini ya. Artikel pertama tentang sikap pada sahabat Nabi. Kami taruh di Zoom ya. Sikap pada sahabat Nabi. Terus artikel kedua, keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Oke, yang di Zoom bisa mencari juga artikel tersebut, di sikap pada sahabat Nabi dan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Saya berikan linknya juga di Zoom. Sikap pada sahabat Nabi, terus dan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Kalau ada, saya share saja. Ini saya jadi host di sini. Sebentar. Yang di Zoom nanti bisa lihat langsung. Baik. Dibacakan tentang keutamaan sifat sikap pada sahabat Nabi. Kita lihat dulu perkataan Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, "Wa yuqalu bi fadli khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu fa huwa afdalul khalqi wa akhyaruhum ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibaca artinya. Dan dikatakan tentang keutamaan khalifah atau pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah manusia terbaik dan terpilih sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, disebut dikatakan tentang keutamaan khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ia adalah manusia terbaik sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat, dia itu manusia terbaik sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita kenal apa itu sahabat Nabi. Baca. Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab sahihnya berkata, "Wa man sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam aw rahu minal muslimin aw ra'ahu minal muslimin fa huwa min ashabihi." Siapa saja yang bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau melihat beliau dari kaum muslimin, maka ia termasuk sahabat. Ya, yang pertama syaratnya bersahabat atau melihat, ya, bersahabat atau melihat. Yang kedua syaratnya adalah minal muslimin, dari kaum muslimin. Karena ada yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi itu dalam keadaan, ya, Nabi hidup, tapi yang melihat ini dalam keadaan kafir, atau yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kafir, maka tidak disebut sahabat. Terus Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah berkata bahwa perkataan Imam Al-Bukhari adalah pendapat Imam Ahmad dan kebanyakan ulama hadis. Perkataan Imam Bukhari dari kaum muslimin berarti setiap bersama beliau atau melihatnya dari orang kafir tidak termasuk sahabat. Nah, orang kafir yang melihat Nabi dan bersama dengan Nabi, walaupun itu keluarga dekat beliau, maka tidak digolongkan jadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus. Adapun yang masuk Islam setelah beliau meninggal dunia juga tidak termasuk sahabat sebagaimana pendapat Mu'tamad. Nah, juga yang masuk Islam setelah beliau meninggal dunia, baru masuk Islamnya setelah Nabi SAW itu meninggal dunia, tidak termasuk sahabat. Karena tadi dikatakan bersahabat atau melihat Nabi SAW, ya, ketika beliau itu hidup berarti. Terus Al-Hafiz Al-Iraqi rahimahullah, dibaca. Al-Hafidz Al-Iraqi rahimahullah ketika mendefinisikan sahabat, beliau mengatakan, Al-Hafidz Al-Iraqi ketika mendefinisikan sahabat, beliau mengatakan, as-sahabi man lakiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam musliman thumma mata 'ala al-islam liyakhruja man irtadda wa makafiran. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah siapa saja yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Islam dan mati dalam keadaan Islam. Dari definisi, berarti tidak termasuk sahabat Nabi mereka yang murtad atau mati dalam keadaan kafir. Nah, di sini kalau definisi Al-Hafiz Al-Iraqi jelas, lihat, ini maksud sahabat Nabi itu adalah yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu. Terus yang kedua, dia berjumpa dalam keadaan Islam. Terus yang ketiga, yang berjumpa ini mati juga dalam keadaan Islam, berarti tidak murtad. Saya ulang, yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Islam, ya, dia berjumpa dengan Nabi terus dalam keadaan Islam, kemudian mati dalam keadaan Islam. Terus. Sedangkan yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kafir, kemudian masuk Islam setelah beliau sallallahu alaihi wasallam wafat, maka tidak termasuk dalam istilah sahabat Nabi. Demikian menurut pendapat yang masyhur. Contoh dalam hal ini adalah utusan Qaisar. Qaisar, inilah yang disebutkan dalam Syar At-Tabsyirah wa At-Tadzkirah halaman 205. Yang melihat Nabi SAW dalam keadaan kafir. Nah, keluarga Nabi kan ada yang melihat Nabi SAW dalam keadaan kafir, kemudian masuk Islam. Tapi masuk Islam setelah Nabi SAW itu wafat. Misalnya orang lain melihat Nabi ketika hidup, dia dalam keadaan kafir, baru masuk Islamnya sepeninggal Nabi SAW. Maka tidak termasuk dalam istilah sahabat Nabi. Ya. Contoh dalam hal ini adalah utusan Qaisar. Dia baru masuk Islam sepeninggal itu. Apa ada di antara kalangan jin yang termasuk sahabat Nabi? Sampai para ulama bahas kayak begini. Qala Ibnu Hajar rahimahullah, inda kalamihi fi ta'rifi sahabi ammal jin farraji duhuluhum li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'asa ilaihim qat'an wa hum mukallafun fihim al-usat wa ta'iuna Faman arafa ismahu minhum la yambagi at-taraddud fi dzikrihi fi sahabah. Intaha min Fathil Bari. Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan bahwa sesuai dengan definisi sahabat, jin juga termasuk dalam sahabat menurut pendapat yang terkuat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga diutus kepada mereka. Para jin juga termasuk mukallaf yang dibebani syariat. Di antara jin ada yang ahli maksiat, ada yang ahli taat. Siapa saja yang masuk dalam definisi sahabat, maka ia termasuk sahabat. Lihat ya, kalau jin gimana? Ada yang termasuk sahabat Nabi atau tidak? Menurut pendapat terkuat, kalau lihat dari definisinya tadi, ya, jin juga bisa termasuk sahabat Nabi. Karena Nabi SAW diutus pada manusia, juga pada jin. Maka para jin juga termasuk mukallaf yang dibebani syariat. Namun ingat, jin itu ada yang ahli maksiat, ada yang ahli taat. Siapa saja yang masuk dalam definisi sahabat dari kalangan jin, maka ia termasuk sahabat. Jadi ada sahabat Nabi dari kalangan jin pula. Nah, ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Nah sekarang berapa jumlah sahabat Nabi? Sahabat Nabi itu jumlahnya berapa sih? Ya. Tidak bisa dipastikan jumlah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka berada di berbagai daerah dan juga tidak ada satu kitab pun yang menyebutkan satu persatu nama sahabat yang telah masuk Islam dan lahir dalam keadaan Islam. Sebagaimana kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu ketika ia ketinggalan dari perang Tabuk. Nah lihat di sini. Ka'ab bin Malik itu katakan ketika ia ketinggalan dalam perang Tabuk. Wal muslimuna, Ka'ab bin Malik kan waktu itu diboikot ya. Dia didiamkan karena dia tidak berangkat. Dia katakan kayak gini. Wal muslimuna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kasirun. Kasirun. Wala yajma'uhum kitabun hafizun. Kaum muslimin yang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu amat banyak. Tidak ada satupun kitab yang bisa mengumpulkan nama-nama mereka. Nah, kalau dikatakan sangat banyak, tidak ada satupun kitab yang bisa mengumpulkan nama-nama mereka, berarti jumlahnya banyak. Terus Al-Hafiz. Al-Hafiz Abu Zur'ah. Zur'ah. Zur'ah Ar-Razi, guru dari Imam Muslim, menyebutkan jumlah sahabat Nabi adalah 114.000. Hal ini diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Al-Jami'. Nah, lihat, diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Al-Jami'. Bahwasanya jumlah sahabat Nabi itu 114.000. Ya, banyak. Kalau kita pernah mendengar hadis 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab tanpa siksa, 70.000 orang, kalau ini diborong oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya, kita enggak kedapatan karena sahabat saja sampai 114.000. Nah, lalu sahabat yang mulia tadi disinggung oleh Imam Al-Muzani ada di situ Abu Bakar As-Siddiq. Saya bacakan. Sekarang kita lihat keutamaan Abu Bakar As-Siddiq, lihat di rumahisrael.com di halaman pertama persis. Yang di Zoom bisa memantau, saya tampilkan di screenshot. Ya. Sahabat yang penting adalah khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq, kita lihat perkataannya tadi ya. Wa yuqalu bi fadli khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, fa huwa afdalul khalqi wa akhyaruhum ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibaca. Dan dikatakan tentang keutamaan khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah manusia terbaik dan terpilih sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar itu adalah manusia terbaik dan terpilih sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Pertama, Abu Bakar adalah manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Abu Bakar itu manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia berkata, "Kunna nukhayyiru bainan nasi fi zamani Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa nukhayyiru Abu Bakrin, summa Umar ibn al-Khattab, summa Utsman bin Affan radhiyallahu anhum." Kami para sahabat pernah menilai orang terbaik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kami dapatkan yang terbaik adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, kemudian Utsman bin Affan. Mudah-mudahan Allah meridhai mereka semua. Nah, kami para sahabat pernah menilai orang terbaik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kami dapati yang terbaik itu Abu Bakar. Urutan yang kedua apa? Umar. Urutan yang ketiga siapa? Utsman. Terus Ali bin Abi Thalib mengatakan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah ditanya oleh putranya Muhammad bin Al-Hanafiyah, ia berkata, "Qultu li abi ayyun nasi khairun ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Qal Abu Bakrin. "Suma man?" Qal Umar. "Wa khashitu an yakula Utsman." Suma qultu suma anta. "Ma ana illa rajulun minal muslimin." Aku bertanya kepada ayahku, siapa orang siapa ayahnya tadi, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ditanya terus. Aku bertanya kepada ayahku, siapa orang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka ia menjawab, Abu Bakar. Aku pun bertanya lagi, kemudian siapa lagi setelah itu? Ia menjawab, kemudian Umar. Aku khawatir bila ia akan menjawab Utsman setelah itu. Aku pun segera memotongnya dengan bertanya, kemudian engkau? Ia menjawab, aku hanyalah seseorang dari kaum muslimin. Kalau dari sini urutannya Abu Bakar, kemudian Umar. Sedangkan Utsman tadi tidak disebut. Kemudian anaknya tanya, kalau gitu berikutnya engkau Ali. Ali cuma menjawab dalam rangka tawaddu, ma ana illa rajulun minal muslimin. Saya cuma laki-laki biasa saja dari orang-orang muslim. Ya, dia tidak katakan saya sahabat paling mulia, sahabat terbaik, tidak. Namun dia katakan dalam rangka tawadhu, menunjukkan tidak sombongnya, aku hanyalah seorang dari kaum muslimin. Kemudian yang kedua, Abu Bakar selalu menjadi orang kedua setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kesempatan-kesempatan khusus. Abu Bakar selalu menjadi orang kedua, ingat, orang kedua setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kesempatan-kesempatan khusus. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu mengatakan ketika hadir pada wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "In kuntu la arju ayaj'alaka Allahu ma'asuhibaika li'anni katsiran ma kuntu asma'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kuntu wa Abu Bakrin wa Umar wa fa'altu wa Abu Bakrin wa Umar wa antalaqtu wa Abu Bakrin wa Umar." Aku sangat berharap Allah akan mengumpulkanmu bersama dua sahabatmu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Sungguh sangat sering aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisahkan, aku pernah bersama Abu Bakar dan Umar. Aku telah mengerjakan bersama Abu Bakar dan Umar. Aku telah pergi bersama Abu Bakar dan Umar. Jadi kalau mau disebut Abu Bakar dan Umar itu bareng terus dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus sangat terpenting. Saat terpenting adalah kebersamaan Abu Bakar ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, hingga kesempatan ini terukir indah dalam Al-Qur'an dengan menyematkan kepadanya gelar sahabat. Allah Ta'ala berfirman, "Illa tansuruhu faqad nasarahullahu iz akhrajahu alladhina kafaru saniyasnaini iz huma fil ghar iz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Jikalau kamu tidak menolongnya Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir musyrikin Mekah mengeluarkannya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Di waktu dia berkata kepada temannya, "Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita." Ya, sesungguhnya Allah bersama kita. Surat At-Taubah ayat 40. Terus kejadian ini juga diceritakan sendiri. Kejadian ini juga diceritakan sendiri oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam hadis yang sahih. "Nazartu ila aqdamil musyrikin ala ru'usina wa nahnu fil ghar. Faqultu ya Rasulullah, law anna ahadahum nadhara ila qadamaihi absarana tahta qadamaihi. Faqal ya Abu Bakrin, ma dhannuka bisnaini Allahu salithuhuma?" Aku melihat laki-laki kaum musyrikin berada di atas kepala kami ketika kami di dalam gua. Maka aku katakan, "Wahai Rasulullah, seandainya seorang dari mereka melihat ke arah kakinya, niscaya dia akan melihat kita di bawah kedua kakinya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Abu Bakar, apalah yang aku perkirakan terhadap dua orang yang Allah menjadi pihak ketiganya? Bagaimana pendapatmu tentang dua orang yang ditolong oleh Allah Azza wa Jalla sebagai pihak ketiga?" Nah, tadi disebut ini kebersamaan Abu Bakar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ketika hijrah. Sampai tadi di ayat ya, atau ayat 40. Iz yaqul li sahibihi. Allah sebut di sini, ia katakan pada sahabatnya. Siapa sahabatnya? Abu Bakar. Terus keutamaan ketiga lagi dari Abu Bakar. Abu Bakar adalah orang yang paling cintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menugaskan sahabat Amru bin Al-As radhiyallahu anhu untuk memimpin pasukan Dzatus Salasil. Maka ia pun menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, Ia mengambil Rasulullah SAW terus tanya gini, ayu nasi habu ilai. Qal Aisyatu faqultu minarijal faqal abuha. Qultu summa man. Qala summa Umar ibn al-Khattab fa'adda rijalan. Siapakah orang yang paling engkau cintai? Beliau SAW menjawab, Aisyah. Aku bertanya, maksudku dari kaum laki-laki. Beliau pun menjawab, ayahnya, yaitu Abu Bakar. Aku bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, Umar bin Khattab. Kemudian beliau SAW menyebutkan beberapa orang yang dicintainya. Nah, di sini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tadi disebut yang wanita yang paling dicintai, Aisyah. Kemudian dari kalangan laki-laki, bapaknya Aisyah, yaitu Abu Bakar. Terus baru kemudian disebutkan Umar. Terus, lebih dari itu? Lebih dari itu, Rasulullah SAW sampai berangan-angan seandainya beliau SAW diizinkan oleh Allah untuk menjadikan seseorang sebagai khalil, kekasihnya, niscaya Abu Bakarlah yang pantas menyandang gelar tersebut. Dalam hadis disebutkan, لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا نَتَّخَذُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا وَلَكِنَّهُ أَخِي وَصَحَابِي وَلَكِنَّهُ أَخِي وَصَاحِبِي wa qad takhadallahu li ashabikum khalila. Sekiranya aku diizinkan oleh Allah untuk menjadikan seseorang sebagai khalil, kekasih, niscaya aku jadikan Abu Bakar sebagai khalilku atau kekasihku. Akan tetapi ia adalah saudara dan sahabatku, sedangkan Allah telah menjadikan sahabat kalian ini diriku sebagai khalilnya. Nah, di sini berarti disebut khalil, kekasih yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus yang keempat, Abu Bakar adalah orang yang paling bersemangat dalam beramal. Nah, Abu Bakar itu orang yang paling semangat dalam beramal. Coba jemaah, mirsa sekalian, kita lihat bagaimana semangatnya Abu Bakar dalam beramal. Semua amal bisa dia borong. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asba minkum al-yawm shaiman. Qala Abu Bakrin ana. Qal faman tabi'a minkum al-yawm janazatan. Qala Abu Bakrin ana. Qal faman at'ama minkumul yawma miskinan. Qal Abu Bakrin ana. Qal faman ada minkumul yawma maridan. Qal Abu Bakrin ana. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'na fi imri'in illa dakhala al-jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, siapakah di antara kalian yang pada hari ini berpuasa? Abu Bakar berkata, saya. Beliau bertanya lagi, siapakah di antara kalian yang hari ini sudah mengiringi jenazah? Maka Abu Bakar berkata, saya. Beliau kembali bertanya, siapakah di antara kalian yang hari ini memberi makan orang miskin? Abu Bakar mengatakan, saya. Lalu beliau bertanya lagi, siapakah di antara kalian yang hari ini sudah mengunjungi orang sakit? Abu Bakar kembali mengatakan, saya. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, tidaklah ciri-ciri itu terkumpul pada diri seseorang melainkan dia pasti akan masuk surga. Nah, tadi amalannya apa? Berpuasa satu, kemudian yang kedua mengiringi jenazah, yang ketiga memberi makan pada orang miskin, yang keempat mengunjungi orang sakit. Terus dikatakan dari empat amalan ini kalau terkumpul maka ia dijamin masuk surga. Artinya di sini sifat Abu Bakar dia mengumpulkan amal-amal tadi. Dan amal di situ ada amal untuk pribadi beliau, ada amal yang manfaat untuk orang lain seperti mengiringi jenazah, memberi makan orang miskin, ada juga mengunjungi orang sakit. Jadi dia melakukan amalan yang qasir, amalan untuk dirinya sendiri dan amalan muta'addi, amalan yang bermanfaat untuk yang lain. Abu Bakar Al-Muzani berkomentar tentang Abu Bakar As-Siddiq. Dia katakan kayak gini, Ma faqa Abu Bakrin radhiyallahu anhu ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisawmin wala salatin walakin bi syai'in kana fi qalbihi. Qal allazi kana fi qalbi al-hubbu lillahi azza wa jalla wa nasihatu fi khalqihi. Tidaklah Abu Bakar itu melampaui para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam semata-mata karena banyaknya mengerjakan puasa atau salat, akan tetapi karena iman yang bersemayam di dalam hatinya. Ya, bukan karena banyak puasa atau salatnya Abu Bakar itu, namun karena iman yang kuat dalam hatinya. Terus mengomentari ucapan Al-Muzani tersebut, Ibnu Aliyah mengatakan, sesuatu yang bersemayam di dalam hatinya adalah rasa cinta kepada Allah Azza wa Jalla dan sikap nasihat ingin terus memberi kebaikan terhadap sesama. Nah, ingin memberikan kebaikan terhadap sesama. Terus, yang kelima, Rasulullah SAW telah menjamin ketangguhan iman Abu Bakar. Iman Abu Bakar terjamin. Atau Rasulullah SAW katakan itu tangguh iman tersebut. Abu Hurairah ceritakan Rasulullah SAW bersabda, bainama ra'in fi ghanamihi ada alaihi dhi'bu. فَأَخَذَ مِنْهَا شَاتًا فَطَلَبَهُ الرَّاعِي فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ الذِّئْبُ فَقَالَ مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبْعِ وَيَوْمَ السَّبْعِ يَوْمَ لَيْسَ لَهَا رَاعٍ غَيْرِي وَبَيْنَمَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَقَرَةً قَدْ حَمَلَ عَلَيْهَا فَالْتَفَتَتْ إِلَيْهِ فَكَلَّمَتْهُ فَقَالَتْ إِنِّي لَمْ أُخْلَقْ لِهَذَا وَلَكِنِّي خُلِقْتُ لِلْحَرْثِ قَالَ النَّاسُ سُبْحَانَ اللَّهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِّي أُؤْمِنُ بِذَلِكَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. Ketika suatu hari seseorang penggembala dari Bani Israel sedang bersama kambing gembalaannya, tiba-tiba seekor serigala datang memangsa seekor kambing. Kemudian si penggembala berhasil merebutnya kembali. Maka serigala tersebut menoleh sambil mengatakan, "Punya siapakah kambing-kambing itu nanti pada hari As-Sab'u, hari ketika tidak ada yang menggembalakan selainku?" Kisah lain ketika seseorang sedang menuntun seekor sapi yang telah ia pikulkan beban berat di atas punggungnya, maka sapi tersebut menoleh dan memprotesnya, "Aku tidak diciptakan untuk pekerjaan ini. Aku hanya diciptakan untuk membajak tanah." Maka orang-orang yang mendengar kisah Rasulullah SAW terheran-heran sambil mengatakan, "Subhanallah." Beliau pun bersabda, "Adapun aku, Abu Bakar dan Umar, maka kami percaya dengan kisah ini." Nah, kalau orang-orang mungkin heran dengan kisah tadi, Abu Bakar dan Umar percaya dengan kisah tersebut. Mereka langsung benarkan kalau itu dari Nabi SAW. Nah, terus juga dibuktikan bagaimana Abu Bakar mempercayai berita Isra dan Mi'raj sebab dari Aisyah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, ketika Nabi SAW diperjalankan ke Masjidil Aqsa, maka orang-orang pun mulai memperbincangkannya. Sebagian orang yang sebelumnya beriman dan membenarkannya menjadi murtad. Mereka pun datang menemui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu seraya berkata, "Halaka ila sahibika yaz'amu asra bihil layla ila baitil maqdis." Apakah engkau mengetahui kalau temanmu mengaku melakukan perjalanan pada malam hari ke Baitul Maqdis? Nah, ini lagi tanya pada Abu Bakar nih. Abu Bakar bertanya, "Aqala dzalik?" Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya, "Terus apakah?" "Apakah ia mengatakan seperti itu?" "Iya," jawabnya. Nah, Abu Bakar berkata lagi, "La in kana qala dzalik laqad shadaqa." Andai ia memang mengatakan seperti itu, sungguh ia benar. Mereka berkata lagi, "Autusaddiquhu annahu dhahaba laila ila Baitul Maqdis wa jaa'a qabla ay yusbiha?" Apakah engkau mempercayainya bahwa ia pergi semalaman ke Baitul Maqdis dan sudah kembali pada pagi harinya? Nah, terus Abu Bakar jawab lagi, "Naam, innila usaddiquhu fima huwa ab'adu min dzalika usaddiqu bi khabari sama'i fi ghadwatin aw rawhatin." "Ya, bahkan aku membenarkannya yang lebih jauh dari itu. Aku percaya tentang wahyu langit yang turun pagi dan petang." Saking percayanya Abu Bakar pada Nabi SAW, Aisyah mengatakan, "Falizalika sumia Abu Bakar As-Siddiq." Itulah mengapa beliau dinamakan Abu Bakar As-Siddiq, orang yang membenarkannya. Nah, orang yang membenarkan. Jadi ketika dengar berita dari Nabi SAW, mau pergi ke Baitul Maqdis dalam waktu semalam, balik lagi ketika itu Rasulullah SAW melakukan. Iya. Maka beliau membenarkan berita tadi. Makanya Abu Bakar disebut Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sekarang yang keenam. Abu Bakar radhiyallahu anhu memiliki sifat lemah lembut dan pemaaf. Nah, gimana sikap lemah lembutnya Abu Bakar dan pemaafnya? Kisah terfitnahnya Aisyah radhiyallahu anha, putri Abu Bakar radhiyallahu anhu, adalah bukti hasadnya atau kedengkian orang-orang munafik terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya. Ketika terjadi penuduhan, Mistah bin Utsasah adalah seorang yang terlibat dalam fitnah tersebut. Padahal Abu Bakar radhiyallahu anhu selama ini yang memberinya nafkah. Maka beliau marah dan bersumpah untuk tidak memberikan nafkah kembali. Hingga turunlah firman Allah Azza wa Jalla, "Wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ati ayyu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirina fisabilillah waliya'fu waliyasfahu. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum Allahu ghafurur rahim." Jadi ini tentang kisah hadisul ifki, yaitu Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi SAW itu dituduh berzina. Kan yang respons ini tentu bapaknya kan, Abu Bakar. Maka ketika itu Abu Bakar itu pernah memberikan nafkah kepada Mistah bin Utsasah. Dan Mistah ini terlibat dalam fitnah tersebut. Maka Abu Bakar marah dan bersumpah untuk tidak memberikan nafkah lagi kepada Mistah. Karena awal mula Aisyah itu tahu kalau dia dituduh berzina itu dari Mistah ini. Kemudian turunlah firman Allah An-Nur ayat 22. Ya. Terus maka Abu Bakar radhiyallahu anhu segera mengatakan, "Bala wallahi inni la uhibbu ayyakfirallahu li faraja ila mistah allazi kana yujri alaih." Coba kita lihat di sini nanti Abu Bakar tadi ditegur dengan ayat tadi. Kok gara-gara itu saja kamu tidak memberi nafkah lagi pada mistah? Maksudnya kayak begitu. Ya. Maka ketika sudah terbukti tadi kalau Aisyah tidak berzina, akhirnya minta supaya Abu Bakar ini rujuk dari pendapatnya. Kemudian dia katakan demi seperti ini. Abu Bakar mengatakan, ya. Ya, demi Allah, sungguh aku lebih suka Allah mengampuni dosaku. Kemudian beliau radhiyallahu anhu kembali memberikan nafkah kepada Mistah. Nah, awalnya kan enggak mau karena Mistah terlibat dalam fitnah kepada putrinya Aisyah. Nah, akhirnya ditegur dengan An-Nur ayat 22 tadi, Abu Bakar kemudian rujuk. Ya. Ini sifat lemah lembutnya dan bagaimana dia memaafkan. Mungkin kalau kita jadi orang yang berada dalam posisi Abu Bakar As-Siddiq, kita tidak mungkin memaafkan seperti itu. Sudahlah, dia itu fitnah keterlaluan sekali. Masa nuduh anak saya itu berzina. Ya, seorang ayah tentu tidak memaafkan. Sulit untuk memaafkan. Tapi Abu Bakar punya jiwa besar untuk memaafkan ya, orang yang berbuat salah kepada putrinya. Terus ketika Perang Badar telah usai. Ini bukti lagi ya, lemah lembut dan pemaafnya Abu Bakar. Ketika Perang Badar telah usai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merundingkan para tawanan dengan para sahabatnya. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menganjurkan untuk membunuh semuanya, sedangkan Abu Bakar radhiyallahu anhu justru mengatakan, ini setelah Perang Badar telah usai ya, Rasulullah SAW merundingkan para tawanan dengan para sahabatnya. Umar usulkan bunuh aja semuanya. Abu Bakar katakan kayak gini, ya Nabi Allah, hum banul ammi wal ashirati aru an ta'khudha minhum fidyatan fatakunu lana quwwatan 'alal kuffari fa'asallahu ay yahdiyahum lil islam. Wahai Nabi Allah, mereka adalah anak dari paman dan keluarga kita. Aku memandang jikalah engkau mengambil denda dari mereka sehingga dapat memperkuat kita dalam menghadapi orang kafir, mudah-mudahan Allah memberi hidayah mereka agar masuk Islam. Jadi enggak usah bunuh, coba lihat. Padahal kurang ajar bagaimana orang-orang kafir ini. Umar punya inisiatif, ya sudah bunuh aja gitu. Tapi Abu Bakar yang lemah lembut, pemaaf, malah katakan sudah bayar kafarat saja, bayar denda, mudah-mudahan mereka dapat hidayah Islam. Berarti tidak jadi dibunuh. Terus yang ketujuh. Terdapat banyak isyarat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan kekhilafahan kepada Abu Bakar. Nah, khilafah selanjutnya memang Abu Bakar yang dapat isyarat untuk ini. Kita lihat dalam beberapa hadis berikut. Di antara hadis-hadis tersebut adalah perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memimpin sholat lima waktu ketika beliau sakit keras di akhir hayatnya. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan saat-saat terakhir sebelum ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjemput. Wa arsalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila Abi Bakar bi ayyi salliya bin nas wa fihi fasalla Abu Bakr tilkal ayyam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang agar menyuruh Abu Bakar radhiyallahu anhu memimpin salat. Dalam riwayat tersebut dikatakan maka Abu Bakar menjadi imam pada hari-hari itu. Nah, Abu Bakar jadi imam pada hari-hari itu syarat. Yang ganti itu Abu Bakar, ganti Rasulullah SAW jadi Imam Abu Bakar. Ya sudah, syarat yang jadi khalifah sepeninggal Nabi ya Abu Bakar itu. Terus, ketika terjadi sedikit perbedaan pendapat dalam menentukan khalifah setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadikan alasan tersebut sebagai sebab kuat bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu yang paling berhak. Nah, Umar berkata gini, lihat, ya Masyal Ansar. Alastum ta'lamuna anna Rasulullah SAW qad amara Abu Bakr an ya'umman nas fa ayyukum taqibu nafsuhu ay yataqaddama Abu Bakr fa qalatil ansar na'udzubillahi an nataqaddama Abu Bakr. Wahai kaum Ansar, bukankah kalian tahu bahwa Rasulullah SAW telah memerintahkan Abu Bakar untuk memimpin salat kaum muslimin, maka siapakah di antara kalian yang rela untuk melangkahi Abu Bakar? Maka orang-orang Ansor pun menjawab, kita berlindung kepada Allah dari melangkahi Abu Bakar. Nah, mereka pun takut melangkahi Abu Bakar. Wong tadi yang ganti Nabi SAW menjadi imam saja, Abu Bakar. Terus Rasulullah SAW bahkan berangan-angan untuk menuliskan wasiat sekalipun akhirnya tidak terlaksana. Ketika beliau SAW bersabda. Nah, sebenarnya Rasul mau tulis wasiat namun tidak terlaksana. Rasul bersabda gini. Udu'i li Abu Bakrin abaki wa akhaki hatta aktuba kitaban. Fa in akhafu ayatamanna mutamannin wa yaqulu qailun ana aula wa ya'ballahu wal mu'minuna illa Abu Bakrin. Panggilkan aku Abu Bakar dan juga saudaramu agar aku tulis sebuah wasiat. Karena ini Nabi SAW katakan pada Aisyah ini ya. Terus karena sungguh aku khawatir akan ada orang yang bercita-cita atau ada yang mengatakan aku lebih berhak, sementara Allah dan orang-orang yang beriman merasa enggan kecuali hanya kepada Abu Bakar. Nah, ini menunjukkan ada wasiat sebenarnya selanjutnya yang jadi khalifah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini yang kita bahas kesempatan besok pagi insyaallah kita akan bahas dari pembahasan Utsman, Abu Bakar, oleh itu Umar, berarti Umar, Utsman dan Ali. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Baik, selanjutnya kita lanjut dengan tanya jawab. Saya buka dulu seperti biasa dari medsos yang lainnya. Bisa tanya secara umum juga ya, silakan kalau ada yang mau bertanya bisa secara umum ya. Saya lagi buka dulu lewat YouTube. Apakah boleh zakat mal dikasihkan gak cuma satu orang, misalkan 2,5 juta dibagi 2 orang dibolehkan? Apakah semua sahabat itu semuanya masuk surga tanpa hisab? Asalnya seperti itu. Tapi kalau dikatakan tanpa hisab, ya wallahu a'lam. Apa hukumnya tahlilan dan bagaimana kalau kita diundang dalam tahlilan? Kalau secara hukum tidak ada tuntunan. Cara sholat di bis atau kereta itu bagaimana ya? Apakah duduk atau wajib berdiri? Tergantung keadaan. Kalau mampu berdiri, berdiri. Kalau tidak mampu, maka jadi duduk. Terus bentar yang di... mati kayaknya. Yuk. Selanjutnya. Adin. Di Instagram belum nanya. Bagaimana menerapkan adab pada anak usia 7-9 tahun? Ingat ada beberapa cara mendidik anak ya. Saya bahas ini di kajian sore saya di channel Rumusa TV, itu ada pendidikan untuk anak. Ya, ada dengan cara mendidik nasihat, ada yang berupa hukuman, ada yang dengan teladan gitu. Semua cara-cara ini dipraktekkan gitu Pak, dari orang tua kepada anak gitu. Ada contoh dari orang tua langsung, misalnya adab makan, makan dengan tangan kanan, yang orang tua contohkan dengan tangan kanan. Ada yang kasih nasihat, jadi anak diingatkan. Ada yang berupa hukuman, kalau anak tidak lakukan seperti itu diberitahu kayak gini-gini, ibunya bisa rewel atau ayahnya bisa memberitahu dengan mengingatkan gitu. Terus, baik, sambil yang di medsos tanya, bisa yang di Zoom dulu sambil nanti saya nunggu. Ya, silakan. Silakan Umu Malik. Umu Malik, silakan Ibu buka mic-nya. Jika belum ada, silakan Ibu Sulis. Assalamualaikum Ustaz. Ada. Ya, Umu Malik dulu ya, Umu Malik monggo. Bu Aziza, ya. Silakan. Ya, Ustaz. Berkaitan dengan akidah nih, Ustaz. Apa itu mazhab Zahiri dan Asy'ariyah? Apakah mereka sesat secara akidah? Bolehkah mengambil ilmu dari ulama-ulama Zahiriyah seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Hazm, Utsaimin, dan Imam Nawawi dan Ibnu Hajar? Itu kalimat dari siapa itu, Bu? Dari Ustaz Firanda kemarin dibilang waktu membahas bekal sholat Ibnu Utsaimin itu termasuk mazhab dari ya Zahiri. Oh bukan itu mungkin maksudnya, kalau yang dimaksud mazhab Zahiri ditulis di papan tulis Ustaz. Mungkin bukan itu, mungkin ada ini, ada itu lagi menyampaikan pendapat, barangkali ini pendapat dari mazhab Zahiri Ibnu Utsaimin. Nah itu bukan. Itu. Anak bertanya soalnya kan di kalau tentang durasi safar ada beberapa pendapat dari Mazhab dari Syaikh Utsaimin itu tidak tergantung hari, karena ada yang 5 hari, 4 hari gitu. Nah, terus untuk apa itu definisi safar pakai kilometer kah, 80 kilo atau urf gitu. Nah, kalau Mazhab Zahiriyah ini gitu. Karena bertanya kemarin juga Ustaz. Iya, itu bukan, itu beliau lagi nyampaikan pendapat. Jadi misalnya pendapat A ini dimiliki oleh ulama Mazhab Zahiri, Syekh Utsaimin, ini bukan. Iya, soalnya kalau bilang kayak gitu bukan, Bu. Ini yang pemahaman yang saya tangkap ya. Kalau Mazhab Zahiri itu gini, sebentar. Mazhab Zahiri itu yang diantara prinsipnya itu menolak kias. Kias itu tidak ada. Kan kita sumber hukum 4 ya. Quran, hadis, ijma', kias. Kias enggak dipakai gitu. Ya, kias enggak dipakai. Maka salah satu prinsipnya kayak gitu. Namun ini dari prinsip fikih ya. Tapi kalau prinsip akidahnya, walau-walau para ulama kritik akidahnya Ibnu Hazm, Daud Al-Zahiri, dan yang sepaham dengan itu, kalau tidak salah masuk dalam pemahaman Asy'ari gitu. Jadi kalau dalam fikih mereka tidak pakai kias. Kalau baca di penjelasannya, Zahiriyah itu juga menolak ijma' ulama. Ya, hanya mempercayai ijma' sahabat. Iya, bisa. Nah, kalau ijma' ulama kan tadi seperti Ustaz bilang ada 4 tempat mengambil ilmu kita, Quran, Sun, Hadis, ijma' ulama, dan kias. Berarti iya, kan udah 2 yang ditolak. Iya, tapi kurang tepat di situ karena ijma bukan hanya di zaman sahabat, jadi boleh di setelah zaman sahabat. Berarti kan akidahnya sesat ya Ustaz? Dari situlah punya kekurangan kalau Mazhab Zahiri. Tapi ketika mengambil pendapat kalau itu terkait fikih, kalau alasannya tepat boleh diambil. Namun sebagian ulama kalau pakai prinsip mazhab, kalau Zahiri nggak dianggap. Jadi mereka kalau misalnya berpendapat ini pendapat 4 mazhab, ya Zahiri nggak masuk di situ. Nggak, dalam aplikasi ilmu kan banyak ulama kita, guru-guru kita yang bilang janganlah duduk di majelis yang akidahnya sesat. Nah, iya, kalau asalnya belajar kayak gitu nggak boleh. Nah, kan mereka akidahnya udah sesat, tapi kita banyak pakai kitabnya. Kan ada ulama yang bisa menyeleksi, kan sudah meninggal dia, dan dia bisa pendapatnya bisa diseleksi gitu. Oh, jadi kalau yang udah meninggal gak apa-apa kita tetap. Bukan gak apa-apa, tapi kan yang diambil yang tidak masalah. Oh. Kan kayak Imam Nawawi ya, kan Asy'ari, tapi ketika dia berpendapat fikih, pendapatnya mu'tamad, pendapatnya dipakai, Bu. Walaupun akidahnya ya dikritisi gitu, tapi bukan mencacati pendapat dia dalam fikih. Fikih dia ya pakar di situ. Gitu. Oh. Jadi tempatkan pada tempatnya gitu. Kapan kita boleh ini, boleh itu. Tapi tentu orang yang ngambil pendapat ya bukan orang awam, orang berilmu, dia sudah paham ini yang bisa diambil, ini tidak gitu. Gitu. Apa, ya, ada levelnya. Kitab-kitab yang berakidah enggak sesat itu ulamanya apa kurang Ustaz, kenapa enggak yang ya, kan misalnya Bu Aziza tinggal di lingkungan yang seperti itu, bisa saja terpengaruh. Jadi terpengaruh lingkungan, terpengaruh guru-guru, terpengaruh pendapat yang ada sekitar, ya bisa aja terpengaruh gitu. Saya misalnya tidak dengan guru-guru yang salaf, ya mungkin saya bisa pengaruh juga dengan akidah yang lain gitu. Kan Allah beri hidayah masing-masing gitu. Tapi itu tidak mencacati ilmunya. Kebaikan beliau terlalu banyak seperti Imam Nawawi itu. Yang kekurangan di sini tertutup dengan kebaikan yang luar biasa. Sehingga ulama-ulama tidak permasalahkan dia kekurangan dalam sisi akidah tadi. Dan mereka tidak kafirkan Imam Nawawi juga, Ibnu Hajar juga, enggak. Oh enggak tidak. Masalah. Tapi ahlul bid'ah enggak itu? Tidak. Tidak. Akidah gitu kan Ustaz. Ini kan usul din itu kan Ustaz. Penyikapannya akidah. Tidak seperti itu. Oh. yang menyimpangkannya dalam sifat-sifat Allah ya Ustaz. Iya. Ya? Penting sekali ya pada hal itu Ustaz. Ya penting, tapi tidak membuat dia sampai jadi orang mentabdikkan, enggak, membid'ahkan, tidak gitu. Tapi punya kekurangan di situ. Namanya saya manusia, punya sisi kekurangan gitu. Enggak ada yang sempurna. Tapi akidahnya. Iya, akidahnya bukan sampai membuat dia keluar dari koridor yang tidak boleh diambil ilmunya juga gitu dalam hal lain. Beda pembahasan. Ya belum sampai kali untuk saat pikiran mama ke situ. Iya. Jangan kalah heran ya Ustaz, baru kalau ini. Iya. Silakan yang berikutnya, Resen. Silakan Umu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Yang tadi disebutkan Umar adalah apa yang? Abu Bakar. Abu Bakar. Abu Bakar. Kekasih Rasulullah. Iya. Nah, definisi kekasih itu bagaimana ya Ustaz? Saya masih kurang. Yang dicintai. Oh. Dekat dengan Nabi. Jangan pakai persepsi bahasa Indonesia gitu, kekasih apa gitu. Enggak. Iya. Jadi karena kita terjemahin apa adanya tadi, apa disebut yang paling dicintai, Khalil. Khalil kekasih kalau diterjemahkan gitu. Namun bukan kekasih kayak pacar gitu, bukan, Bu. Kekasih gelap tuh bukan, itu yang salah. Dicintai Rasulullah. Yang dicintai Rasul gitu. Paling dikasihi, paling disayangi Rasul gitu. Kan namanya saja wajar ada guru, ada murid yang paling disayangi, ya itu kayak gitu. Satu lagi Ustaz, ya. Tentang salat yang kemarin itu kan tentang khusyuk. Nah, kalau misalkan kita di tengah sholat menahan kentut, itu bagaimana Ustaz? Kan khusyuk kemarin artinya apa, Bu? Tenang. Tenang, terus yang pikiran-pikiran di luar sholat kan dihilangkan ya. Iya. Ya, ketika dia nahan kentut itu bisa khusyuk, bisa fokus nggak? Enggak. Ada yang bisa fokus, ada yang tidak. Karena ada yang nahan kentutnya darurat gitu, harus keluar. Tapi dia tahan-tahan, akhirnya tidak fokus. Ini nggak boleh. Baiknya sholatnya dibatalin. Namun kalau dia cuma ya nahannya masih bisa karena tidak terlalu berat untuk keluar, maka dia masih bisa tahan. Nah, ini tidak mengganggu kefokusan dia dalam sholat. Gitu. Kalau misalkan udah di detik-detik salam gitu, Ustaz, lebih baik dibatalkan atau ditahan ya? Kalau detik-detik apa? Di detik-detik salam. Darurat keluar gak? Ada dua hal tadi saya rinci ya. Darurat keluar atau tidak? Kalau darurat ya mendingan batalin. Iya. Kan keadaan orang beda-beda itu. Ada yang mau tahan sedikit saja masih bisa gitu. Ada yang gak bisa. Gitu ya? Iya Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Waalaikum. Satu lagi yang resen. Silakan Ibu Ningrum. Ibu Ningrum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apa hukumnya jika menonton yang di dalamnya itu ada sihir atau magicnya? Apakah itu termasuk perbuatan syirik seperti mempercayai dukun? Jadi nonton ada film atau atraksi gitu yang ada magicnya ya. Ibu ingkari nggak dalam hati pertama? Iya, Ustaz. Nggak dalam hati. Kalau iman nggak kuat, nggak boleh nonton. Nanti jadi percaya gitu. Harus dalam rangka pengingkaran. Oh, mungkin nonton kemudian tahu, ini gak benar ini. Atau ada anak nonton kemudian langsung ingkar. Itu kamu gak nonton kayak gitu, itu gak benar itu pakai jin-jin gitu. Gitu. Oh, berarti harus mengingkari ya Ustaz? Iya, harus diingkari. Ingkari minimal dalam batin. Kalau gak diingkari, bahaya itu. Ustaz, saya ingin bertanya lagi. Iya. Apa hukumnya jika kita mengikuti kegiatan organisasi rukiah di mana organisasinya itu terfokus mencetak praktisi rukiah di setiap daerah dan mereka mempunyai jualan di mana semua produknya itu sudah dirukiah dan mereka itu mencari-cari orang untuk agar dirukiah dan apakah itu diperbolehkan atau tidak ya Ustaz? Aktivitas rukiahnya bagaimana dulu? Satu, Kemudian hanya syariah insyaallah. Iya, maksudnya kan syariah belum tentu juga klaim-klaimnya itu jadi syariah gitu. Iya kan? Iya. Standarnya yang nilai syariah yang punya ilmu. Kalau orang awam nilai syariat enggak bisa. Kalau orang awam cuma dilihat oh itu baca Quran, oh ini kayak gini-gini-gini ya enggak bisa lah. Ada ritualnya aneh atau tidak? Nah, baru telusuri yang selanjutnya gitu. Gitu ya? Iya, Ustaz. Ini suami saya ingin bertanya lagi, Ustaz. Iya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini kembali lagi yang ke rukiah itu, Ustaz. Itu gimana tak hukumnya kalau sampai buka praktik rukiah, terus mereka buka kajian itu sampai rukiahnya tuh ada sesi 1, sesi 2, sesi 3, tapi diselipin ada kajian-kajian tentang hadis atau tentang apalah gitu, Tat. Ya, makanya saya bilang tadi rukiahnya bagaimana dulu. Rukiah fokusnya, Tat. Enggak, yang ini dilihat dulu rukiahnya seperti apa. Walaupun rukiahnya itu berjamaah gitu, Tat. Iya, saya perlu tahu praktek rukiahnya kayak gimana gitu. Yang rehabati sih, Tat. Ya, saya harus lihat dulu, ya. Rukiahnya itu ya syar'i. Ya, saya punya catatan sendiri karena saya tahu. Saya enggak berita di publik. Tidak apa-apa kalau rukiah syar'i gitu, Tat. Baiknya pending saja, Pak. Baik. Terima kasih, Tat. Ya. Baik, satu lagi yang resen itu nanti baru kita jawab yang di chat, silakan. Silakan Ibu Iva. Baik, saya izin bertanya, jika orang dalam sholat itu dia lupa untuk tuma'ninah, Ustaz, jadi langsung ke gerakan selanjutnya, tapi dia karena lupa tuma'ninah, Ustaz, apakah sholatnya sah, Ustaz? Tumaknina apa dulu coba lihat. Pengertian tumaknina dulu itu apa? Berhenti sejenak, tenang sejenak itu bukannya Ustaz? Iya. Kalau dia cepat, nah tidak tumaknina berarti. Di gerakan lain itu tuh tumaknina Ustaz, tapi ada di salah satu gerakan dia lupa gitu langsung dia next ke gerakan lain gitu Ustaz. Itu hukumnya bagaimana gitu? Lupa tidak tumaknina gitu. Kadar tumaknina sudah tahu belum kadar tumaknina? Minimal satu subhanallah. Nah, itu kalau didapati sudah tumaknina berarti. Kalau belum Ustaz. Belum tumaknina. Ulang gitu Ustaz. Iya. Salatnya. Iya. Baik Ustaz, Afan boleh saya tanya lagi Ustaz? Ya, silakan. Ustaz, apakah kata Allahummarhamna di Al-Qur'an itu sudah benar secara maknanya, Ustaz? Benar? Iya, terus? Oh, baik. Saya hanya bertanya itu, ya, Ustaz. Iya, baik. Jazakumullahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Terus, sebentar. Ini ada satu tadi penting. Bagaimana cara wudu di WC yang juga digunakan untuk buang air? Yang penting lantai bersih, ya. Lantai bersih, kemudian sudah yakin bersih, boleh berwudu di situ. Tidak masalah berwudu dalam toilet. Cara belajar bahasa Arab dengan cepat dan belajar harus dari mana? Nah, malam ini saya ada kajian, ada tips nanti. Ini walaupun saya bahas tentang kuliah umum ya, tapi nanti saya bahas tentang bagaimana bisa belajar bahasa Arab. Ini sebenarnya saya singgung dari buku saya Mahasantri. Kalau ingin ikut nanti malam yang tanya ini. Bisa nanti malam jam 8 ada kajian set night. Nah, ikuti itu dan gali faedah yang ada. Nanti bentuknya talk show dan Anda bisa bertanya nanti bentuknya santai insya Allah dalam waktu 1 jam biiznillah. Jam 8 malam nanti ya. Apakah kalau kita mau bayar zakat harta, kalau dengan uang belum sampai nisabnya, ya tak? Apa kita harus membayar dengan perak Ustaz? Saya kalau pakai standar zakat harta pakai standar perak ya. Saya pakai standar itu. Bisa lihat tulisan saya di rumahisa.com. Baik, ada di chat di Zoom, silakan. Sambil saya cek yang di medsos lain. Monggo. Baik, Ustaz. Bismillah. Ustaz, apa maksud maksud dari hadis Rasulullah yaitu bantulah kesuksesan hajat-hajat kalian dengan merahasiakannya. Karena setiap orang yang memiliki nikmat itu akan menjadi sasaran hasad orang lain. Apakah setiap rencana kita tidak boleh diceritakan orang lain, Ustaz? Karena ada orang yang hasad, ada yang ini. Jadi tidak semua kebaikan itu diberitahu. Saya ada tulisan di sini sebentar. Itu cara agar ini ya, ngatasi orang lain itu tidak hasad. Di tulisan saya, serial tafsir ini. Jadi agar orang lain itu enggak hasad pada kita. Kan orang lain kalau hasad itu kan bisa jadi menzolimi. Ya, dia ingin nikmat orang lain itu hilang gitu. Menceritakan. Nah, saya contohkan di sini tentang masalah mimpi saja. Kalau kita mimpi baik, ya Nabi katakan gini, fa iza ra'a ahadukum ma yuhib fala yuhaddis bihi illa ma yuhib. Jika salah seorang di antara kalian melihat dia bermimpi yang menyenangkan, yang ia sukai, maka jangan ceritakan kepada orang lain. Mimpi saja, ini padahal enggak nyata ini ya. Mimpi saja jangan diceritakan pada orang yang nanti hasad pada kita. Karena nanti dia jadi enggak enak gitu. Dan juga tadi, dari kisah Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, alaihissalam. Dia itu kan katakan, ayahnya yaitu Yakub katakan kepada Yusuf, ya bunayya la taqsusur uyaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Maka mereka akan membuat makar untuk membinasakanmu. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Kesimpulannya, kalau ada sesuatu yang baik-baik, tidak semuanya itu disampaikan kepada orang lain gitu. Karena ada yang senang mendengarnya, ada yang tidak. Gitu ya. Baik, ada lagi silakan. Bismillah, Ustaz. Berdoa yang bebas ketika sholat wajib yang sesuai tuntunan Nabi, apakah ketika sujud terakhir setelah tasyahud akhir sebelum salam atau setelah zikir sholat? Coba diulang. Diulang coba. Berdoa yang bebas ketika sholat wajib yang sesuai tuntunan Nabi, apakah ketika sujud terakhir setelah yang penting pertama, catatan pertama harus bahasa Arab, yang kedua tidak khususkan pada sujud terakhir karena nanti tidak ada tuntunan di situ. Wallahu a'lam. Terus, bagaimana tip berdakwah yang baik, tidak keras dan tidak menjudge? Apakah dakwah secara umum dengan posting pada media sosial perlu memperhatikan batasan tertentu? Iya, sama. Coba lihat kajian saya di channel Rumeso TV, itu ada tentang cara dakwah ya. Bahkan yang dakwah di medsos itu. Ada di bagian video di playlist edukasi itu. Ada beberapa hal tentang itu saya jelaskan. Cara dakwah di medsos juga ada aturan-aturannya. Lihat keadaan gitu. Misalnya gini, ada kita dapat suatu masalah lagi hangat saat ini gitu. Enggak mesti kita bahas, karena lihat kondisi gitu. Ini kok ada orang meninggal? Terus kita kok enggak ucapkan bela sungkawa, enggak prihatin, kok kalau kita malah jelek-jelekan dia gitu. Tunggu timingnya nanti. Kesalahan dia jangan dulu diungkap karena kita lagi berduka gitu. Orang ini meninggal. Ya. Baiknya doa dulu gitu. Masalah kesalahan nanti ketika waktu yang pas gitu, tidak ini. Jadi lihat kondisi tetap. Ya, terus. Bagaimana status gaji saya? Terlanjur mengiyakan pekerjaan yang ternyata pakai software bajakan, tetapi di jalan lain atasan saya sudah diperingatkan tapi belum bisa menerapkan software original. Pokoknya diingatkan pakai yang asli, original, tidak bajakan, titik gitu. Ini selalu saya ingatkan ya, karena ini nanti zolimi orang lain gitu. Ya, jangan sampai hak orang lain itu dizolimi seperti itu. Ya, terus Ustaz, dulu saya hobi selfie dan foto-foto. Setelah hijrah tidak pernah lagi. Namun foto-foto lama saya masih saya simpan di HP dan laptop. Bagaimana hukum menyimpan foto, Ustaz? Ya simpan saja. Ya nggak usah untuk ditampilin lagi. Mudah-mudahan foto itu aman. Yang masalah kalau disimpan nanti ada keinginan lagi untuk keluarkan. Wallahualam, hati-hati. Gitu. Terus. Ustaz izin bertanya, teman ana bisnis jual beli motor. Dia beli motor dari saya tapi kredit Ustaz, kemudian dijual ke orang lain. Apakah ini diperbolehkan Ustaz membeli barang kredit dengan niat dijual kembali? Membeli barang kredit dengan niat jual kembali. Jadi barangnya kredit ya, terus jual kembali tadi. Boleh saja kalau barang sudah dimiliki, diterima, itu jadi barang miliknya. Allahu a'lam. Terus. Pertama, Ustaz, apakah boleh makan ikan lele dan meminum kopi hitam? Kedua, hukumnya ketika setelah salam kemudian mengucapkan alhamdulillah itu bagaimana Ustaz? Nah, yang kedua itu tidak ada tuntunan. Habis salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah gitu. Enggak ada tuntunan. Kalau yang pertama makan lele, minum kopi hitam, asalnya halal. Masalah lele nanti jadi hewan jalala itu masalah lain. Kalau kita tahu saja, kalau kita tidak tahu maka asal makan lele halal. Baik, saya baca dulu di sini. Nanti malam insya Allah Zoom-nya nanti pakai punya Kobar ya, karena kajian malam, Sat Night ya. Nanti saya minta izin ke Kobar terus. Bagaimana sholat jenazah di masa pandemi ini gitu? Sama seperti sholat secara ini, lihat keadaan. Kalau memang tetap daerah rawan, bisa atur jarak juga, tetap laksanakan sholat ini. Kalau masih bisa dilakukan, lakukan. Bagaimana hukumnya ikut sholat berjamaah dengan imam yang sholatnya cepat dan kurang tuma'nina? Apakah saya harus mengulang ustadz, mengulang sholat? Kalau tadi sudah ditanyakan ya, kalau kurang dari standar tuma'nina, baca satu kali tasbih, maka jadinya sholatnya harus diulangi. Ya. Wallahu a'lam. Apa boleh sholat sambil duduk di mobil ketika kita sedang dalam perjalanan dalam kota? Karena begitu azan datang langsung tayamum. Enggak. Ini lihat keadaannya. Kalau sholat wajib itu tidak di kendaraan. Sholat wajib itu turun dari kendaraan. Terus yang kedua, ini masih bisa sholat antara lakukan nanti di waktunya atau bisa dijamak. Kalau memang kendaraan situ kena macet, misalnya maghrib nih ya, ya terus kena macet, ya dia bisa tunda sholat maghrib ini ke waktu isya. Yang penting kalau itu masih dalam kota, tidak lakukan jamak, tidak lakukan qasar, cuma jamak saja. Nanti link Zoom-nya pakai link Zoom Kobar ya, sebentar saya taruh di ini untuk nanti malam ya. Nanti ada Sat Night. Ya. Baik, itu saja kita cukupkan. Besok pagi saya masih lanjutkan Syarh Sunnah karya Imam Al-Muzani, masih keutamaan Umar, Utsman dan Ali insyaallah, dan tulisannya nanti saya muat di website rumaisa.com. Demikian kami cukupkan, mudah-mudahan bawa berkah bagi semuanya dan semoga istiqomah kita terus memiliki niat yang baik untuk belajar. Mudah-mudahan dengan niat kita yang ikhlas kita mendapatkan keberkahan ilmu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, syadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.